Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari al-mustalahu al-hadis, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang terkait dengan al-jam'u baina wasfai as-sihhati wal hasan. Al-jam'u baina wasfai as-sihhati wal hasan, yang sudah kita sebutkan perincian dari al-musannif alaihi rahmatullah. Begitu pula telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana Al-Imam Al-Baghawi di dalam Al-Masabih memiliki satu istilah khasun lahu yang ternyata dikritisi oleh sebahagian para ulama al-muhaddithun yang lainnya, yang insyaallah ta'ala sudah antum dengarkan semua dari penjelasan pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan ini biiznillahi ta'ala kita akan masuk kepada munqati'u sanad, disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah al-allamah al-muhaddith al-faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Munqati'u sanadi ta'rifuhu wa aqsamuhu wa hukmuhu. Ada tiga pembahasan yang biiznillah akan kita bahas hari-hari kedepannya, yaitu berkaitan dengan definisi, aqsam, pembagiannya, dan hukum dari munqati'us sanad tersebut. Beliau masuk kepada poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau, munqati'us sanadi maknanya, ta'rifnya adalah huwalladzi lam yattasil sanaduhu. Huwalladzi lam yattasil sanaduhu. Riwayat yang munqati'ah adalah sebuah riwayat, adalah sebuah hadis yang lam yattasil sanaduhu, tidak bersambung sanadnya, artinya terputus. Wa qad sabaqa anna min syurutil hadithi, dan telah lalu pembahasan bahwasanya di antara syarat-syarat hadis as-sahihi wal hasani ayyakuna bisanadin muttasilin. Maka syarat mutlak dari sebuah hadis yang sahih atau mungkin hasan adalah sanadnya yang tersambung. Berarti kalau keadaannya riwayat tersebut rijalul isnadnya terputus, maka otomatis riwayat tersebut dihukumi oleh para a'immah al-muhaddithun dengan riwayat yang dha'ifah, karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat as-sihhatu wal-hasan. Karena syarat as-sihhatu wal-hasan itu kan ada lima, dan salah satunya yang paling utama adalah ittisalus sanad. Kemudian kata beliau poin yang kedua, wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Adapun pembagiannya terbagi menjadi empat jenis. Yang pertama mursalun, yang kedua mu'allakun, yang ketiga mu'adalun, dan yang keempat adalah mungkati'un. Jadi terbagi menjadi empat qism, terbagi menjadi empat bahagian: mursal, mu'allak, mu'adal, dan mungkati'. Jadi nanti insyaallah akan dibahas secara rinci satu persatu terkait dengan apa yang dibahas dalam munqati'us sanad, yang ini pembahagian globalnya, pembahagian secara umumnya, karena rincian-rinciannya ternyata banyak. Rincian-rinciannya ada mursal, nanti mursal pun akan terbagi menjadi mursalul jali wa mursalul khafi, kemudian mu'allak, Mu'allak ini akan kita bahas yang berkaitan dengan amalan Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis mu'allak di dalam as-sahih. Dan ini nanti jadi perdebatan, khilaf di kalangan para a'immah al-muhadithun. Apakah yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh beliau terkait dengan hadis-hadis mu'allak teranggap sebagai hadis yang munqati, artinya dhaif, berarti di dalam sahih Bukhari ada hadis yang dhaif. Itu kesimpulan sebahagian ulama al-muhadithun. Sehingga ayuhat talabah, pembahasan mu'allak juga akan ada perinciannya tersendiri. Begitu pula mu'adal, begitu pula munqati yang ada di hadapan kita ini. Mungkin dari munqati ini antum agak bingung, kok bisa judulnya munqati usanad akan tetapi kok salah satu kisimnya munqati. Ah, nanti insyaallah akan beliau bahas pada poin yang keempat. Apa yang dimaksudkan dengan inqita usanad yang merupakan cabang dari al-inqita secara umum. Jadi akan terbedakan nantinya. Kemudian beliau masuk kepada poin yang berikutnya terkait dengan ta'arif hadhil aqsam, definisi-definisi dari pembahagian ini. Al-mursal apa itu maknanya, al-mu'allaq apa itu maknanya, al-mu'dal apa itu maknanya, al-munqati apa itu maknanya, akan dibahas satu persatu oleh beliau. Sebelum kita masuk, kita akan menukilkan makna al-munqati lughatan wastilahan. Makna munqati lughatan wastilahan disebutkan oleh ahli nuhah, al-munqati lughatan huwa ismu fa'ilin anil inqita'i, huwa ismu fa'ilin minal inqita'i diddil ittisal, huwa ismu fa'ilin minal inqita'i diddi al-ittisal. Ini makna dari munqati secara lughah. Kalau bahasa Indonesianya dari sisi etimologi bahasa. Sedikit belajar antum bahasa-bahasa tinggi. Agar nanti suatu saat kalau mengajar, jangan pakai bahasa itu-itu saja. Madu'unya nanti bosan. Dari sisi etimologi bahasa, lughatan ismu fa'ilin minal inqita' diddi al-ittisal. Ma'ruf, enggak perlu ana terjemahkan. Ayuha at-takhassus. Kemudian istilahan dinukilkan di dalam at-taqrib oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah bahwasanya makna al-munqati istilahan ma lam yattasil isnaduhu, ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana, ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Jadi secara istilah, ma lam yattasil isnaduhu, kurang lebih apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, dimanapun posisi inqita'nya. Karena nanti akan kita pelajari, berpengaruh ini ayuhat talabah. Bagaimana kalau inqita'nya ada di generasi tabi'in? Bagaimana kalau inqita'nya ada di generasi atba'at tabi'in? Bagaimana kalau inqita'nya ada di generasi a'immatus salaf? Semuanya berpengaruh. Bagaimana kalau inqita'nya hanya satu? Bagaimana kalau inqita'nya dua rijal berturut-turut? Min rijalil isnad. Nah, berpengaruh semua ini dalam fan mustalah. Nah, adapun apa yang terkait dengan makna dari munqati ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, nanti akan kita bahas satu persatu dari apa yang terkait dengan makna yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Terakhir, bisa antum tulis atau catat ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Wa aktharu ma yusta'malu fi riwayati man duna at-tabi'i anis sahabi kamalikin an ibni Umar. Ana ulangi ucapan Al-Imam An-Nawawi, wa aktsaru ma yusta'malu fi riwayati man duna tabi'i anis sahabi kamalikin an ibni Umar. Baik, itu ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Antum catat karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan ucapan Al-Imam An-Nawawi tersebut. Itu yang akan kita bahas pada makna al-munqati secara umum. Kita masuk kepada pembahasan al-mursal yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Fal-mursalu ma rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yusma minhu atau lam yasma minhu au tabi'iyun. Hadis mursal adalah ma rafa'ahu, seorang perawi, apakah dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'i. Apakah dari kalangan sahabah atau dari kalangan tabi'i. Yang mereka menukilkan sebuah riwayat, sebuah hadis ilan nabi, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan ketika Abdullah bin Abbas menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Padahal kan kita tahu hanya satu sahabah yang meriwayatkan itu, tapi kok keluar dari riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Misalkan ini hanya sekedar contoh saja. Ini hanya sekedar contoh saja. Ini yang namanya mursal. Jadi hadis yang ternukil bahwa Abdullah bin Abbas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Ah, ini hadis seperti ini yang namanya mursal. Jadi marafa'ahu ilan nabi. Mungkin Abdullah bin Abbas tidak mengatakan sama itu karena beliau tidak mendengar langsung. Dengan mengucapkan qala misalkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Memang benar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian. Model-model seperti ini yang namanya mursal, dan banyak terjadi nanti di kalangan tabi'in, atba'at tabi'in pun demikian. Bahkan jangan antum kaget ketika ada seorang tabi'i yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tabi'i kan sudah jelas enggak ketemu dengan Nabi. Tapi kok bisa menukilkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang disebut dengan hadis al-mursal. Adapun al-mu'allaq ma hudhifa awwalu isnadihi. Ma hudhifa awwalu isnadihi, apa-apa yang dihapus dari awal sanadnya. Awal sanadnya itu maksudnya adalah bahagian dari pohon sanad, bahagian dari syajaratul isnad, itu dihapus bahagian awalnya. Kemudian yang tersisa adalah puncak dari pohon sanad tersebut, apakah min qibali sahabi ataukah langsung min qibali an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mu'allak. Seperti misalkan akan diberikan contoh di sini oleh para muhaddithun terkait dengan mu'allak yang dilakukan oleh aktsarul musannifina fi kutubil ahkam. Seperti yang sudah antum tahu, kutubil ahkam, apakah itu al-bulugh ataukah al-umda atau yang semisalnya, itu kan rata-rata menyebutkan hadis tanpa sanadnya langsung kepada sahabi al-jalil Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Padahal kan musannif, apakah sahibul umda ataukah sahibul bulu, kan tidak langsung bertemu dengan sahabat-sahabat tersebut. Tapi bahagian dari awal sanadnya dihapus, anfulan dihapus, langsung menuju Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu ma'an Ibni Umar dan ila akhirih. Baik, difahami insyaallah, ini namanya mu'allak dan ini dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Akan kita bahas biidznillah. Dilanjutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa qad yuradu bihi ma hudhifa jami'u isnadihi ka qaulil Bukhari. Perlu juga sebahagian muhaddithun menjelaskan bahwa makna dari mu'allak ini adalah apa yang dihapus jami' isnadihi, seluruh sanadnya bisa diambil, afwan, seluruh sanadnya terputus, dihapuskan, hudif, sama sekali dihapus, tidak ada yang tersisa. Kaqaulil Bukhari, seperti ucapan Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Al-Imam Al-Bukhari kan tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung menyebutkan wa kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya inilah yang disebut dengan mu'allaq, yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula ashab kutub Al-Ahkam, langsung kepada sahabat. Kalau langsung kepada sahabat masih mending, ada satu sanad dari puncak sanad yang ada, dari syajaratul isnad yang ada, masih ada sahabatnya, Ibnu Umarnya dan yang lainnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini betul-betul dihapus, sahabah-sahabahnya dihapus. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Fa'amma, dilanjutkan oleh Al-Uthaymin, ma yang quluhul musannifun kasahibil umdah mathalan mansuban ila aslihi biduni isnadin fala yuhkamu alaihi bitta'aliki hatta yundharu fil aslil mansubi ilaihi lianna naqilahu ghairu musnadin lahu wa innama huwa far'un wal far'u lahu hukmul asli. Ini pendapat Al-Imam Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Apa yang ternukil? Ma yankuluhu al-musannifun, yang dinukilkan oleh al-musannifun ka sahibil umdah. Seperti misalkan sahib al-umdah, Umdatul Ahkam, sahibul buluq, bulughul maram, mansuban ila aslihi biduni isnad, yang langsung dinisbahkan kepada aslihi, aslus sanad. Siapa aslus sanad? As-sahabah. Seperti yang sudah kita tahu, aslus sanad itu otomatis kan sahabat, karena mereka yang menjadi murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Langsung dinisbahkan kepada aslus sanad biduni isnadin, tanpa mereka menyebutkan fulan-fulan-fulan-fulannya dari rijal al-isnad. Kata Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fala yuhkamu alaihi bitta'alik. Maka apa yang dilakukan oleh ashab kutubul ahkam ini tidak dihukumi bahwa mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mu'allak. Tidak dihukumi bahwa mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mu'allak. Kenapa? Hatta yundaru fil aslil mansubi ilaihi. Sampai kita bisa melihat kepada asal sanatnya. Karena asal sanatnya adalah rijalus thiqat, al-jibal, al-jahabidah, bahkan thiqatun thiqah, bahkan hafidun mutqin. Sementara hadith mu'allak kan apa? Bahagian dari ahadith du'ifah. Jadi dilihat dulu sanatnya, enggak bisa secara langsung dihukumi bahwa sahibul umdah memiliki mu'allak, riwayat-riwayat yang mu'allak. Sahibul buluq memiliki riwayat-riwayat yang mu'allak. Ini pendapat sekali lagi Al-Imam Al-Muhaddits Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Lianna naqilahu ghairu musnadin lahu. Karena penukilnya, yakni sahibul musannaf, ini bukan sahibul isnad. Artinya bukan bahagian dari rajul min rijalil isnad. Jadi enggak ada kaitannya dengan al-hafidh, bukan sebagai orang yang berada di dalam sanad tersebut. Begitu pula Al-Imam Abu Muhammad, bukan bahagian dari rijal isnad yang ada. Wa innama huwa far'un, ini orang lain. Difahami insyaallah ya. Sahibul musannaf, sahibul kitab, ini orang lain, enggak ada kaitannya mereka dengan sanad. Kalau Imam Bukhari kan memang beliau ada di dalam deretan rijalul isnad. Tapi kalau sahibul umdah dan sahibul buluq atau yang semisalnya, itu mereka enggak ada dalam rangkaian rijalul isnad. Ini yang dibahas oleh Syekh. Wal far'u lahu hukmu al-asl. Maka cabang bisa kita hukumi dengan al-asl, bagaimana aslu sanadnya. Jadi tidak ada keterkaitan antara sahibul musannaf, sahibul kitab, dengan apa yang dimiliki dari sanad tersebut. Ini terkait dengan al-mu'allab. Ini disimpulkan ayuhat talabah oleh para muhadithun secara umum. Artinya apa? Artinya yang disampaikan Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, qawlun min aqwalil ulama al-muhadithin al-ma'rufin. Akan tetapi di sana ada juga yang menghukumi apa yang dilakukan oleh ashab kutubul ahkam ini merupakan mu'allak. tapi hanya perbuatannya saja. Difahami ya, hanya perbuatannya saja. Perbuatan yang mereka lakukan adalah ta'liq. Kenapa? Mahudzifa jami'u isnadihi. Karena mereka menghapus sanad-sanad yang ada terkait apakah mereka bahagian dari rijalul isnad seperti Imam Bukhari atau mungkin bukan bahagian dari rijalul isnad seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar misalkan. Terlepas dari itu semua, enggak ada keterkaitannya kita dengan apakah bahagian dari rijal isnad ataukah bukan. Maka seperti ini, para ulama al-muhadditsun ada yang berpendapat bahwa amalan yang mereka lakukan na'am, amalan ta'liq. Tapi apakah hadis-hadisnya hadis mu'allaq? La. Hadis-hadisnya ma'ruf, hadis-hadis sahihah. Riwayat-riwayat yang sahihah, apalagi yang berkaitan dengan kutubul ahkam. Apalagi misalkan contoh yang dilakukan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Arba'in yang sudah antum hafal semua. Kan Imam Nawawi tidak juga menyebutkan sanadnya, langsung kepada aslus sanad, langsung kepada Abdullah bin Umar, langsung kepada Umar bin Khattab, langsung kepada Abu Bakar dan yang lainnya dari ashab Rasulullah. Apakah riwayat yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah, riwayat-riwayat yang mu'allaqah artinya dhaifah? La. Wa alfu kalla. Kalau bahasanya Syekhuna Ubaid Al-Jabiri. La wa alfu kalla. Tapi apakah amalan An-Nawawi bahagian dari ta'liq? Na'am. Jadi dibedakan. Baik, dibedakan, jangan sampai dicampur aduk. Amalan ta'liq na'am seperti itu. Tapi apakah riwayat yang disampaikan Nawawi mu'allaqah? La. Wa alfu kalla. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini. Jadi apa yang Ana sebutkan tadi merupakan al-jama' bainal aqwal ketika Al-Utsaimin alaihi rahmatullah berpendapat dengan pendapat al-muhadditsun yang lainnya dan ada muhadditsun pula dari jihah yang lain, dari sisi yang lain menukilkan pendapat yang sedikit berbeda dengan beliau, tapi mereka berdua sudah bersepakat bahwasanya hadis-hadis mu'allaq adalah hadis-hadis yang berpenyakit. Hadis-hadis yang sudah memiliki illah. Apa itu illahnya? Al-inqita'. Amalan ta'liq berbeda dengan riwayat mu'allaqah. Baik, itu kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol via telegram kepada akhuna Muhammad ataukah Mujahid. Kemudian tugas yang ingin Ana berikan itu tadi terkait dengan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa aktsaru ma yusta'malu fi riwayati man duna tabi'i anis sahabi kamalikin an ibni Umar. Tugasnya apa? Tugasnya antum lihat bagaimana periwayatan Al-Imam Malik dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa sih yang ada di sisi riwayat Imam Malik wa ibni Umar? Apa sanadnya? Silsilahnya seperti apa? Di mana carinya? Carinya ya tafadhal, bisa di siar Al-A'lam An-Nubala, bisa juga di takrib atau apapun yang berkaitan dengan kutub ar-rijal. Antum cari yang terkait dengan sanad silsilah dari ilam Al-Imam Malik alaihi rahmatullah sampai kepada riwayatnya Abdullah bin Umar. Ada sesuatu di situ yang itu target dari bahas yang Ana berikan kali ini. Ada sesuatu pada riwayat Malik an Ibni Umar yang dibahas ma'ruf oleh a'immah al-muhadditsun. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk antum bisa mencari apa yang Ana tugaskan dari bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar ayyuhat talabah, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.